Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mabu'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, pada pagi menjelang siang ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberkahi apa yang kita perbuat saat ini. Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan saat ini sebagai amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Itu pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui majelis ini, dengan datangnya kita ke majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih membaca penjelasan penulis berkaitan dengan dampak-dampak kemaksiatan atau akibat-akibat buruk dari perbuatan-perbuatan maksiat. Qala al-musannifu rahimahullah, wa min uqubatil ma'asi ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب. Penulis berkata, dan di antara akibat dari perbuatan maksiat adalah apa yang tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang diterima dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada salah seorang di antara kalian yang malam tadi melihat mimpi? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Dan pertanyaan ini biasanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari setelah sholat subuh. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada di antara mereka yang bermimpi malam tadi? Maka kemudian ada di antara salah seorang para sahabat yang mengisahkan kepada beliau siapa yang Allah kehendaki. Kemudian dia mengisahkan mimpi yang dilihatnya tadi malam. Wa innahu qala lana dzata badan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami pada suatu pagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi setelah salat subuh ya. Kata Samurah bin Junduh, beliau pernah mengisahkan kepada kami mimpi beliau yang pernah beliau atau yang beliau lihat pada malam harinya. Dan tentu saja mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang rasul itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengandung pelajaran dan mengandung peringatan bagi umat manusia. Nah, apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya? Beliau mengatakan innahu atani lailata atiyani. Kata beliau, sesungguhnya telah datang tadi malam dua orang yang datang kepada saya. Dua orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, dalam riwayat lain ia adalah malaikat Jibril dan Mikail. Wa innahuma itta'athani. Dan keduanya mengajakku, membangunkanku, kemudian mengajakku. Wa innahuma qala li. Keduanya berkata kepadaku, intolik, mari berangkat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Dan ini juga kata para ulama termasuk di antara peristiwa Isra, diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidur. Maka peristiwa Isra itu berkali-kali, bagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Adapun peristiwa Isra dan Mi'raj yang terkenal itu dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tertidur, bangun. Adapun dalam kisah ini terjadi peristiwa Isra dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Kemudian aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkat bersama dua orang yang mengajakku tersebut. Wa inni ataina 'ala rajulin muttajib. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang sedang tidur atau yang sedang berbaring. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi safra. Sementara ada seorang laki-laki yang lain yang sedang berdiri di atas kepalanya, bi safratin, dengan membawa, memegang sebongkah batu yang besar. Jadi ada seorang laki-laki yang sedang tertidur, kemudian ada laki-laki yang lain yang sedang berdiri di atas kepalanya memegang batu besar. Wa idza huwa yahwi bis-sakhrati li ra'si. Kemudian tiba-tiba orang yang berdiri tersebut menjatuhkan batu yang dipegangnya ke atas kepala orang yang sedang tertidur. Fayat lahu ra'suhu. Fayatadah dahul hajar bahuna. Sehingga kepala orang yang sedang tertidur tersebut pecah, hancur. Kemudian batunya itu apa namanya, menggelinding atau ngagulutuk ya, kurang bahasa Sunda. Menggelinding menjauh. Fayat ba'ul hajar fayat khuduhu. Kemudian laki-laki yang berdiri tadi yang sudah menimpakan batu kepada laki-laki yang sedang tertidur, mengikuti batu itu, kemudian mengambil batu tersebut. Fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Dan tidaklah laki-laki ini kembali, melainkan kepala orang yang tertidur tadi sudah kembali lagi seperti sedia kala. Tumba ya'udu alaihi, kemudian laki-laki itu kembali lagi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala marratan ula, kemudian mengerjakan seperti apa yang dikerjakan pada kali yang pertama. Ditimpakan lagi batu itu ke kepala orang yang sedang tertidur, kepalanya pecah, hancur. Diulangi lagi terus seperti itu. Kalau kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qultulahuma," aku mengatakan kepada keduanya, kepada mereka berdua, "Subhanallah, maha, apa ini, siapa ini?" Qalali, kemudian keduanya berkata, "Intonin." Mari kita pergi. Diajak lagi, belum dikasih tahu siapa orang yang disiksa dengan siksaan seperti ini. Fantolakna, kemudian kami berangkat. Fa'atayna ala rajulin mustalqin liqafah. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang juga terbaring. Wa idza aqaru qa'imun 'alaihi bikallubin min hadid. Lalu ada laki-laki yang lain yang berdiri di atasnya membawa pengait dari besi. Kallub itu apa? Ya, besi yang bengkok yang ujungnya apa, tajam. Ini kallubin min hadid. Besi pengait. Kalau kita lihat tukang daging itu ya, biasanya itu pakai itu ya, untuk menggantungkan daging-daging itu. Kira-kira seperti itu bentuk. Wa idza huwa ya'ti ahada syiqqai wajhihi fayusharshiru syiqqahu ila qafah. Tiba-tiba orang yang berdiri tadi membawa besi pengait itu mendatangi ke salah satu sisi wajah orang yang sedang berbaring tadi. Fayusharsharu syiqquhu ila qafah, kemudian apa, ujung bibirnya dirobek sampai ke belakang. Dari sini dirobek sampai ke belakang. Wa min qarahu ila qafah, kemudian hidungnya atau lubang hidungnya. Lubang hidungnya juga sama, dirobek ila qafah sampai ke belakang. Wa ainahu ila qafah, dan begitu pula matanya dirobek juga sampai ke belakang. Tsumma yatahawwalu ila al-janibil akhar, kemudian orang yang sedang berdiri itu membawa besi pengait itu pindah ke sisi yang lain. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, dan dia pun mengerjakan seperti apa yang dia kerjakan pada sisi yang pertama. Fama yafruqu min dzalikal janib hatta yasiha dzalikal janib. Dan tidaklah orang itu selesai mengerjakan apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat pada sisi tersebut, melainkan sisi yang tadi sudah dirobek itu kembali lagi kepada sedia kala. Kembali lagi, utuh kembali seperti sedia kala. Hatta yasiha dzalikal janibu kama kana. Tsumma ya'udu alaihi fayamalu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Kemudian balik lagi dan dia pun mengerjakan apa yang dia kerjakan seperti pada kali yang pertama. Qala qultu subhanallah ma hadzani. Kemudian beliau mengatakan, aku mengatakan subhanallah ma hadzani. Siapa kedua orang ini? Faqala li, kemudian dua malaikat itu berkata kepada saya, intolik, intolik, mari berangkat, mari berangkat. Fartolak. Nah, kemudian kami berangkat lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atayna ala misli tanur. Kemudian kami mendatangi sebuah bangunan seperti tungku. Qala wa ahsibu annahu kana yaqul fa idza fihi lagatun wa aswan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati apa? Sebuah bangunan seperti tungku. Bawahnya besar, atasnya kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam tungku itu ada gemuruh suara. Ya, suara manusia. Qala fattala'na fihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat. Kami melihat ke dalam tungku tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urat. Maka di dalam tungku tersebut ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang telanjang. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Kemudian tiba-tiba ada semburan jilatan api dari arah bawah mereka. Fa idza atahum dzalika lahab dawdau. Tatkala semburan api itu mendatangi mereka, menjilat mereka, maka mereka berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Qala qultu ma haula. Beliau mengatakan, aku mengatakan, ma haula, siapa mereka? Qala li intolik, intolik. Kemudian keduanya berkata lagi kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Fantolakna, maka kami pun berangkat. Fa'atayna ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithlad dam. Lalu kami mendapati ada sebuah sungai yang airnya berwarna merah seperti darah. Wa idza fin nahri sabihun yasbah. Di dalam sungai tersebut ada orang yang sedang berenang. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jamaa indahu hijaratan katsira. Lalu di pinggir sungai itu ada seorang laki-laki yang telah mengumpulkan batu-batu yang sangat banyak. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi jamaa indahu alhijara fayaf Goru lahu fahu fayulkimu hajaran. Maka orang yang sedang berenang itu terus dia berenang. Lalu kemudian orang yang sedang berenang itu mendatangi orang yang sedang berdiri di pinggir sungai. Dia ingin menepi. Fayak goru lahu fahu fayulkimu hajaran. Ketika dia, orang yang sedang berenang itu mendatangi laki-laki yang berada di tepi sungai, mulutnya terbuka, fayulkimuhu hajaran, maka oleh orang atau laki-laki yang ada di pinggir sungai itu dilempar mulutnya oleh batu. Fayantaliqu fayasbah, kemudian orang yang sedang berenang itu balik lagi lalu kemudian berenang lagi. Terus seperti itu. Ketika dia ingin menepi, mulutnya terbuka, kemudian dilempar oleh laki-laki yang berada di pinggir sungai oleh batu. Balik lagi, berenang lagi, begitu seterusnya. Qultu lahuma, aku mengatakan kepada mereka berdua, ma hadani, siapa kedua orang ini? Qala li intaliq intaliq. Keduanya berkata kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Ada empat siksaan di sini ya. Dan siksaan-siksaan ini sebagaimana datang dalam riwayat lain, terus ya, seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang menunjukkan bahwa siksa ini adalah siksa kubur. Siksa ini adalah siksa orang yang dikubur dari kalangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang kafir saja, tapi juga berlaku untuk sebagian orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah maksiat-maksiat yang dijelaskan di dalam hadis. Ini nanti sebagaimana penjelasan dua malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala, kemudian beliau mengatakan, fantalaqna, kami kemudian berangkat. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ati. Kemudian kami mendapati, mendatangi seorang laki-laki yang sangat buruk rupa. Au ka akrahima antara in rajulan mar'an, atau seorang laki-laki yang wajahnya sangat buruk, yang ya, yaitu seorang laki-laki yang terburuk yang pernah engkau lihat. Wa idza huwa indahu narun yahushuha wa yas'a hawlaha, dan dia memiliki api yang senantiasa dia jaga, dia apa? Dia nyalakan. Qala qultu lahuma ma hadza. Kemudian aku mengatakan kepada mereka berdua, siapa ini? Qala qala li intaliq intaliq. Mereka berkata lagi kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Jadi nanti penjelasannya di akhir. Fantalakna hatta ataina ala radatin mu'timah fiha min kulli launir rabi. Lalu kami berangkat sampai kemudian kami mendapati ada sebuah kebun yang sangat bagus, sangat indah, dipenuhi oleh tanaman-tanaman dan dipenuhi oleh pohon-pohon yang rindang. Fiha min kulli launir rabi, di dalam kebun tersebut ada berbagai macam bunga yang biasa mekar pada musim semi. Jadi kebun yang sangat indah dipenuhi oleh tanaman, pohon-pohon yang sangat lebat, sangat rindang, di dalamnya pun ada bunga-bunga, seluruh bunga-bunga yang tumbuh dan mekar pada musim semi. Wa idza baina dhahranai raudhah rajulun tawil. Lalu di tengah-tengah kebun tersebut ada seorang laki-laki yang sangat tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, sampai saja aku tidak bisa melihat kepalanya karena sangat tinggi orang tersebut. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildani ra'aituhum qad. Kemudian di sekeliling laki-laki yang sangat tinggi tersebut ada anak-anak yang sangat banyak yang tidak pernah aku melihat mereka. Qala qultu lahumā, Kemudian aku mengatakan kepada mereka berdua, mahada mahauna. Siapa ini? Maksudnya laki-laki yang tinggi itu. Dan siapa mereka? Anak-anak yang ada di sekeliling laki-laki itu. Qala qala li intalik intalik. Kemudian keduanya berkata lagi seperti yang sebelumnya, intalik intalik. Berangkatlah, berangkatlah. Fantalakna fantahayna ila raudatin azimatin lam ara raudatan qat a'zama minha wala ahsan. Kemudian kami berangkat, lalu kami mendapati sebuah pohon yang sangat besar, dan aku tidak pernah melihat pohon yang lebih besar dan lebih indah daripada pohon tersebut. Qala qala li irqi atau irqafiha. Kemudian dua malaikat itu mengatakan kepadaku, irqafiha, naiklah ke pohon tersebut. Fartaqayna fiha ila madinatin mabniyatin bilabani zahabin bilabini zahabin walabini fiddatin. Maka kami pun naik ke pohon tersebut, sampai kemudian di atas pohon itu kami mendapati sebuah kota yang sangat megah, yang bangunan-bangunannya itu terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Jadi bangunan, sebagian bangunan-bangunannya dari emas, sebagian bangunan-bangunannya dari perak. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa'atayna babal Madinah. Lalu kami mendatangi pintu kota tersebut. Fastaftahna fakutiha lana. Lalu kemudian kami meminta dibukakan pintu itu, lalu kemudian dibukakanlah pintu itu untuk kami. Fadakhalnaha, lalu kami memasuki kota tersebut, Madinah tersebut. Fatalaqana rijalun, lalu kami bertemu dengan sekelompok orang. Syatrun min khalqihim ka ahsani ma antara. Sebagian, setengah dari tubuhnya itu sangat indah. Setengah tubuhnya sangat sangat indah. Wa syatrun minhum ka aqbahi ma antara. Setengah dari tubuhnya yang lain itu sangat buruk. Ya, itu sangat sangat buruk. Jadi sekelompok orang yang tadi tubuhnya itu terbagi dua. Ya, setengahnya apa? Sangat indah, setengahnya sangat sangat buruk. Qala qala lahum. Kemudian dua malaikat itu mengatakan kepada mereka, "Idhabu faqa'u fi dzalika nahri." Berangkatlah, masuklah ke sungai tersebut. Ke sungai itu. Ya, jadi di Madinah itu, di kota itu ada sungai. Dua malaikat ini memerintahkan kepada laki-laki yang tubuhnya seperti tadi itu untuk masuk ke dalam sebuah sungai. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdhu fil bayan. Ya. Dan ternyata sungai itu adalah sungai yang sangat luas, yang mengalir di sungai tersebut air yang sangat putih. Ya, maksudnya adalah air susu. Jadi sungai itu adalah sungai susu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, airnya itu sangat sangat putih. Fadhahabu faqa'u fihi, maka kemudian sekelompok laki-laki itu ya pergi ke sungai tersebut dan masuk ke dalam sungai tersebut. Tsumma raja'u ilaina, kemudian mereka kembali kepada kami. Qad dhahaba dzalika su'anhum, dan setengah dari tubuh mereka yang buruk itu sudah hilang, berganti menjadi tubuh yang bagus, sehingga yang tadinya setengah-setengah sekarang menjadi utuh. Tubuh mereka itu bagus setelah mereka apa? Masuk ke dalam sungai tersebut. Qala qala li, kemudian kedua malaikat itu mengatakan kepadaku, hadihi jannatu adnin, ini kota ini adalah surga Aden. wahadzaka manzilu. Kemudian malaikat itu mengatakan wahadzaka manzilu, dan itu menunjukkan ke atas, dan itu adalah rumahmu. Qala fasama basari sudan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku pun ya menengok ke atas. Karena malaikat tadi mengatakan wahadzaka manzilu, dan itu adalah rumahmu wahai Muhammad. Kemudian aku ya menengok ke atas. Fa idza qasrun mithlur rababati albaydha. Maka aku melihat di atas itu ada sebuah istana yang seperti awan yang putih. Qala li, dua malaikat itu berkata kepadaku, hadza manzilu, ini adalah rumahmu. Qultulahuma, kebenaran aku mengatakan kepada mereka berdua, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi engkau berdua. Fadharani fa'adkhuluhu, maka biarkanlah aku memasukinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada dua malaikat itu untuk memasuki rumah yang telah disediakan untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian keduanya berkata, ammal an fala, adapun sekarang belum. Kamu belum boleh masuk ke rumah tersebut. Wa anta dakhilu, dan kelak engkau akan memasukinya. Sekarang belum, karena sekarang masih masih di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia. Tapi nanti setelah engkau wafat, setelah hari kiamat, engkau akan memasuki rumah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selesai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama malaikat Jibril dan Mikail. Tinggal selanjutnya ya adalah penjelasan dari apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam perjalanannya ini. Qala qultu lahum, beliau mengatakan, aku berkata kepada mereka berdua, fa inni qad ra'aitu mundhu lailah ajaban, aku sungguh telah melihat dari sejak malam tadi perkara-perkara yang aneh, yang mengherankan. Dan kita pun merasa aneh ya dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya ini. Fama hadzal ladzi ra'aitu, maka apa sebenarnya yang telah aku lihat ini? Qala qala li, amma inna sanukhbiruk. Kemudian dua malaikat itu berkata kepadaku, sekarang kami akan mengabarkannya kepadamu. Amma rajulul awal, adapun laki-laki yang pertama, alladhi ataita alaihi, yang engkau temui, yuthlaku ra'suhu bil hajar, yang engkau temui kepalanya hancur dengan batu. Fa innahu rajulul ladhi yahfudhul Qur'an fayarfudhu, maka ia adalah seseorang yang mengambil Al-Qur'an kemudian dia menolak Al-Qur'an. Mengambil Al-Qur'an kemudian dia menolak Al-Qur'an. Apa maknanya ini? Mengambil Al-Qur'an dan menolak Al-Qur'an. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang menghafal Al-Qur'an kemudian dia meninggalkan Al-Qur'an, tidak membacanya sehingga kemudian dia melupakan Al-Qur'an. Atau orang yang mempelajari Al-Qur'an setelah sekian lama kemudian dia tidak lagi membaca Al-Qur'an, tidak lagi mempelajari Al-Qur'an, dia meninggalkan Al-Qur'an. Ini orang yang mengambil Al-Qur'an kemudian dia menolak Al-Qur'an. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksud dari mengambil Al-Qur'an kemudian menolak Al-Qur'an adalah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mungkin juga menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak mengamalkan Al-Quran. Maka akan disiksa nanti di alam barzah, di kuburnya, dengan siksaan seperti ini. Ditimpakan batu ke atas kepalanya sampai hancur kepalanya, dan itu diulang-ulang terus sampai hari kiamat. Membaca Al-Quran lalu kemudian dia tidak mengamalkan. Itu saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan Al-Quran ya, sangat penting. Mengamalkan Al-Quran setelah kita mempelajarinya, setelah kita sering membacanya, sangat penting. Dan justru mengamalkan Al-Quran ini adalah tujuan utama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Ya, Al-Quran itu kan pertama dipelajari. Dan banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu lisan. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setelah dipelajari, dibaca Al-Quran itu. Begitupun banyak hadis yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsaliha, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wal lam harf, wal mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan yang sangat besar dari mempelajari atau membaca Al-Quran. Bahkan keutamaan membaca Al-Quran ini tidak hanya akan didapatkan oleh orang yang mahir, oleh orang yang pandai membaca Al-Quran. Termasuk orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat yang baik. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa 'alaihi syaqqun fayata'ta'u fihi falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia berat sekali membaca Al-Quran, dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala dia terbebani ketika membaca Al-Quran karena dia belum lancar membaca Al-Quran. Keutamaan juga berkaitan dengan membaca Al-Quran. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Qur'an karena Al-Qur'an kelak akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Setelah mempelajari, rajin membaca Al-Qur'an. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ini tingkatan selanjutnya ya. Membaca Al-Qur'an tanpa tadabbur, tanpa mengetahui maknanya, tetap mendatangkan pahala sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama sesuai dengan keumuman hadis yang tadi, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an dan seterusnya. Akan tapi hendaknya tidak berhenti sampai di situ. Karena maksud dari diturunkannya Al-Quran juga adalah agar Al-Quran itu ditadabburi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab ini Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, yang diberkahi, yang dipenuhi oleh berbagai macam kebaikan di dalamnya, liyadabbaru ayatihi. Perhatikan, lihat dabbaru ayati. Tujuannya apa? Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Jadi jangan ya, berhenti sampai hanya rajin membaca Al-Quran. Yang lebih penting dari itu adalah mentadaburi Al-Quran. Setelah kita mentadaburi Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka apa selanjutnya? Yang wajib kita laksanakan setelah itu adalah kita mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran atau kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita rajin membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, tapi kita tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya, maka ia akan disiksa dengan siksa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang kita baca ini. Ya. Nah, kesimpulannya ini berkaitan dengan Al-Quran, dipelajari, dibaca, tilawah, kemudian ditadaburi, kemudian diamalkan. Wa yanamu 'ani sholatil maktubah. Begitupun orang yang akan disiksa dengan siksaan seperti ini, itu tadi ya, ditimpa dengan batu berkali-kali sampai hancur kepalanya, yaitu orang yang tertidur sehingga meninggalkan sholat fardu. Orang yang tertidur meninggalkan sholat fardu. Nah, ini juga diancam dengan siksaan seperti ini di dalam kuburnya. Tentu saja yang dimaksud tidur meninggalkan sholat fardu itu, ya, dia sudah tahu atau sudah datang waktu sholat, kemudian dia tidur sampai habis waktunya. Sampai habis waktunya, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Ini terutama sholat subuh. Terutama sholat subuh. Banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat ini. Karena apa? Karena malas bangun. Padahal sudah tahu, azan dia sudah dengar. Akan tapi kemudian dia terus tidur dan melewatkan sholat subuh sampai habis waktu ini. Dan tidaklah dia bangun melihatkan malah matahari sudah terbit. Nah, orang yang seperti ini diancam dengan siksa yang dijelaskan di dalam hadis ini. Atau sholat yang lain, tidak hanya sholat subuh. Dan ini hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ancaman juga kepada orang-orang yang meninggalkan sholat sampai habis waktunya, kemudian dia sholat setelah waktunya habis dengan sengaja. Adapun yang tidak sengaja atau lupa atau ketiduran, ya, memang dari awalnya ketiduran, ini tidak termasuk, ya. Seperti misalnya tadi tidur malam, kemudian dia tidak mendengar adzan, tidak ada yang membangunkan sampai habis waktunya, nah, ini tidak termasuk. Dan ini pun pernah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Jika itu yang terjadi, maka apa kata Nabi? Sholatlah ketika terbangun. Ini masalah meninggalkan sholat. Maka berhati-hati dari perbuatan meninggalkan sholat. Wailul lil musallin, apa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Para ulama mengatakan orang yang sahun di dalam salatnya itu adalah orang yang mengakhir-akhirkan waktu salat sampai habis waktu salat itu, kemudian dia salat setelah waktunya habis. Jadi bukan orang yang tidak sholat sama sekali, dia sholat, tapi sholatnya ketika waktu sudah habis, karena dia akhir-akhir kan tidak ada uzur sama sekali. Celakalah bagi orang-orang yang sholatnya seperti ini. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara sholat, ini perkara yang sangat penting, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dekat beliau akan wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mewasiatkan, mengingatkan umatnya tentang sholat. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat sebentar lagi, beliau mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ingat oleh kalian sholat dan ingat juga tentang urusan hamba sahaya kalian. Dan di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di akhir hayatnya adalah tentang menjaga salat. Tentang menjaga salat. Nah, maka siksaan yang pertama tadi itu untuk dua perbuatan ya. Itu tadi apa? Mengambil Al-Qur'an dan menolak Al-Qur'an. Kemudian adalah orang yang meninggalkan salat karena tidur. وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَهُ عَلَيْهِ فَيُشَرْشَرُ شِرْكُهُ إِلَىٰ قَفَهُ وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَهُ. Adapun seorang laki-laki yang engkau mendatanginya dalam keadaan sisi mulutnya dirobek sampai ke belakang, lubang hidungnya dirobek juga sampai ke belakang, kemudian matanya juga dirobek sampai ke belakang. Fa innahu rajul yadlu min baitihi fayakdhib al-kibbata tablughul afaq. Yaitu orang yang keluar pada pagi hari dari rumahnya, fayakdhibul kibbah, kemudian dia berdusta dengan satu ucapan dusta, tablughul afaq, kemudian kedustaannya itu menyebar kemana-mana, menyebar kemana-mana. Orang yang seperti ini berdusta, orang yang berdusta maka diancam akan disiksa di azab kubur, di alam kubur, di alam barzah dengan siksaan seperti itu tadi, dirobek mulutnya sampai ke belakang, lubang hidungnya sampai ke belakang, matanya juga sampai ke belakang. Begitupun dengan sisi yang ini, ya, sama, mulutnya sampai ke belakang, lubang hidungnya sampai ke belakang, matanya juga sampai ke belakang. Terus seperti itu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat datang. Lama sekali, subhanallah, berdusta. Entah, berdusta. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita dari ucapan yang kita ucapkan, jangan sampai ucapan-ucapan itu atau ada di antara ucapan yang kita ucapkan itu padanya mengandung kedustaan. Ya, mengandung kedustaan. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bahayanya berdusta juga banyak, diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa innar rajula la yakdhib aw yataharra al-kadhib fayuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian perbuatan dusta, ucapan dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kefujuran, kefajiran, perbuatan buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang berdusta atau dia suka berdusta sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala atau tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang suka berdusta. Adapun dusta, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ada beberapa bentuk. Pertama adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala atau dusta ala Allah, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhillan nasa bighairi ilmin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kadiban liyudhillan nasa bighairi ilm, sehingga kedustaannya itu menyesatkan manusia tanpa ilmu. Bagaimana berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama bisa dengan cara seorang mengatakan qala Allah, Allah berkata seperti ini. Qala Allahu kada, Allah berkata seperti ini, Allah berfirman seperti itu, padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Ini jelas sekali. Yang kedua, kata para ulama, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala juga bisa dalam bentuk ya, berdusta ya, berdusta dalam hal penafsiran terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini, ayat ini maknanya seperti ini, seperti ini. Tafsirannya seperti ini, seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau seorang ulama dan dia berijtihad di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala kemudian salah, ini tidak termasuk. Yang termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menafsirkan Al-Qur'an dan dia menginginkan dari tafsirannya itu dunia. Atau dia menafsirkan Al-Qur'an dan dia tidak memiliki ilmu tentang Al-Qur'an. Dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an. Orang awam. Kemudian dia membaca Al-Qur'an, membaca menyitir satu ayat dalam Al-Qur'an, kemudian dia menafsirkan Al-Qur'an itu ya dengan serampangan. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir yang berlaku di kalangan para ulama. Nah, yang seperti ini berbahaya. Dan sangat disayangkan juga saat ini banyak di antara kaum muslimin, bahkan yang tidak pernah punya latar belakang pendidikan ilmu syariah, kemudian dengan sangat berani dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati dari menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq saja mengatakan ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fil Qur'an ma laisa li bihi ilmu. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan menjadi tempatku berpijak jika aku berkata tentang Al-Qur'an padahal aku tidak punya ilmu tentangnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu saja sangat berhati-hati di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdusta atas nama Rasul. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis yang sangat masyhur, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang berdusta atas nama beliau. Mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, qala Rasul hakada. Padahal Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Rasul bersabda seperti ini, Rasul berkata seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan yang demikian. Maka termasuk juga berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebarkan hadis-hadis palsu. Menyebarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dinisbatkan kepada beliau. Sebagian orang mengatakan, "Ya hadis ini kan walaupun palsu tapi maknanya bagus. Maknanya benar. maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah yang lain. Maka kita katakan, ya, walaupun maknanya benar, tapi masalah penisbatannya itu tidak benar. Masalah penisbatannya tidak benar, dan ini yang menjadi masalah. Kita silakan saja mengatakan perkataan yang bagus, yang indah, tapi jangan kemudian kita nisbatkan perkataan itu kepada Rasulullah SAW kalau perkataan itu bukan berasal dari beliau. Sebagaimana kita juga tidak mungkin menisbatkan perkataan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun perkataan itu baik. Contoh misalnya kalau ada orang mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bagus tidak kata-kata ini? Bagus. Semua orang pasti mengatakan kata-kata ini bagus. Tapi ketika kita mengatakan misalnya Allah, Allah berfirman al-wiqayatu khairun minal ilaj. Allah berfirman mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul tidak? Jadi salah. Karena Allah tidak pernah berfirman dengan seperti itu. Begitupun ketika kita mengatakan Rasul bersabda mencegah itu lebih baik daripada mengobati, tetap saja menjadi salah karena itu tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengancam bahwa dia akan masuk kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdusta atas nama Rasul. Sebagian lagi mengatakan, ya saya kan tidak tahu itu hadis palsu. Misalnya ya, saya tahunya dari teman saja, ada yang bilang Rasul berkata seperti ini. Saya tidak tahu bahwa itu hadis palsu. Lalu saya sampaikan sama orang lain karena saya tidak tahu. Atau bagaimana menjawabnya? Syekh Al-Albani rahimahullah punya jawaban menarik terkait dengan ini. Kalau seseorang menyampaikan hadis dhaif atau hadis palsu dan dia tahu jelas ancamannya tadi, karena siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tempat di neraka. Kalau dia tahu. Ya. Kalau dia tidak tahu, tetap juga dia terkena ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau, ya, yang beliau katakan dengan sini di bukan di Sahih Muslim. Beliau mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seseorang itu berdusta jika ia menyampaikan semua perkataan yang dia dengar. Di setiap dia mendengar perkataan kemudian dia sampaikan tanpa diteliti terlebih dahulu apakah perkataan itu benar atau tidak sumbernya. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu berdusta an yuhaddisa bi kulli ma sami jika dia selalu menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Apa yang dia dengar dia sampaikan tanpa ada apa penelitian terlebih dahulu. Ya, makanya sebagian ada syair mengatakan in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Jika engkau tidak tahu maka itu musibah. Kalau engkau tahu maka musibahnya lebih besar. Maka musibahnya lebih besar. Karena itu hadis yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini juga, ya, pelajaran bagi kita agar kita berhati-hati di dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika kita ingin menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka telitilah terlebih dahulu, jangan sampai kemudian kita justru menyampaikan hadis yang tidak sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa jadi kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, berdusta ya kepada manusia. Berdusta kepada manusia. Dan ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah berdusta di hadapan manusia dengan cara menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, menampakkan kesolehan, akan tapi menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan di dalam hati, di dalam batin kebencian, kefasikan. Ini berdusta kepada manusia. Dan ini yang disebut dengan apa? Nifaq. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu berdusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu para pendusta. Mereka berdusta terhadap kaum muslimin dengan cara tadi, menampakkan keislaman, menampakkan dukungan, padahal menyembunyikan di dalam batin mereka kekufuran dan kebencian kepada kaum muslimin, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nifaq. Dan ini kufur. Nifaq seperti ini, kemunafikan seperti ini, kufur akbar. Adapun yang kedua, berdusta kepada manusia yang kedua adalah dusta yang kita kenal, yaitu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Dan ini yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin talat, ciri orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara maka dia berdusta. Adapun dusta yang kedua ini di antara ciri kemunafikan, akan tapi tentu saja bukan termasuk ke dalam kufur akbar. Jadi berdusta kepada manusia dengan cara tadi, mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Dan sangat disayangkan juga saat ini banyak kaum muslimin yang lisannya terbiasa berdusta. Dalam hal amanah berdusta, dalam hal muamalat berdusta. Termasuk dalam hal bercanda juga berdusta, dan ini terlarang, ini salah. Ini juga terlarang. Berdusta dalam rangka bercanda, liyudhika bihin nas, supaya orang tertawa, ini juga termasuk larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berapa bentuk berdusta. Yang pertama, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, kemudian berdusta kepada manusia. Dan itu yang paling tinggi dari kedustaan-kedustaan ini adalah kedustaan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berdusta akan disiksa dengan siksaan yang tadi dijelaskan, ya, dirobek mulutnya sampai ke belakang, lubang hidungnya ke belakang, dan matanya sampai ke belakang. Wa amar rijalu wan nisa'u uratul ladina fi mithli bina'it tanur fa innahum muzzunatu wazawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang ada di dalam bangunan seperti tungku api, maka mereka adalah laki-laki pezina dan wanita-wanita pezina. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, maka ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang dijelaskan di dalam hadis ini, di dalam kuburnya sampai hari kiamat dengan siksaan seperti itu. Berada di dalam tungku, kemudian apa? Menyembur api dari arah bawah mereka. Ketika api itu menyembur, maka mereka berteriak dengan teriakan yang sangat kencang karena kepanasan. Begitu terus sampai hari kiamat. Hati-hati dari perbuatan zina. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang menjelaskan dan memperingatkan umat Islam dari perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Dan sangat disayangkan juga saat ini perbuatan zina ini sudah cukup banyak merebak di kalangan kaum muslimin. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kondisi akhir zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyratis sa'at," sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah "an yurfa'al ilmu wa yasbut wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yazharuz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ilmu diangkat, ilmu semakin sedikit. Orang-orang yang berilmu semakin sedikit. Wa yasbutal jahlu, merebak kebodohan. Wa yushrabal khamru, khamr diminum. Wa yazharuz zina, dan perbuatan zina telah nampak. Di antara tanda-tanda kiamat. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita 'alayhi yasbahu fil nahri wa yulqamu al-hijarah fa innahu akilur riba. Yang terakhir ya. Ada siksaannya kan 4 ya. Yang terakhir, adapun laki-laki yang engkau datangi dalam keadaan dia sedang berenang dalam sebuah sungai, kemudian mulutnya dilempar dengan batu, maka ia adalah pemakan harta riba. Pemakan harta riba. Ya. Disiksa di alam kubur dengan siksaan seperti itu. Para ulama mengatakan airnya itu merah. Ya. Kenapa? Karena riba itu pada asalnya di dalam emas. Dan emas itu merah. Kemudian mulutnya dilempar dengan batu, kata para ulama, karena orang yang memakan harta riba itu, dia menyangka bahwa hartanya itu bertambah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan hartanya, bahwa hartanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka disiksa dengan siksaan seperti itu. Akhir riba. Tentang riba, peringatan dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan riba ini sangat berat sekali, atau sangat keras sekali. Syariat ini memperingatkan umatnya dari riba. Pemakan riba, kata Allah, maka dia akan nanti bangkit pada hari kiamat seperti apa? Seperti orang yang kesurupan. Alladzina yaquluna riba yaquluna kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba itu nanti bangkit pada hari kiamat seperti bangkitnya orang-orang yang sedang kesurupan, kemasukan jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Salaana Nabi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang memakan riba yang mewakilkannya, yang menuliskannya, dan yang menjadi saksi atas transaksi riba. Hum sawa, mereka semuanya sama. Ya, tidak hanya yang memakannya, tapi juga semua yang terlibat dalam transaksi riba itu akan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna laknat adalah at-tardu wal ibadu an rahmatillah, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riba. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Bahwa memakan harta riba itu dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, beliau mengatakan dalam bukunya Fiqhul Mu'amalat Al-Mu'asirah, Fiqhul Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah, beliau mengatakan bahwa syariat ini ya, memiliki kaidah yang sangat penting di dalam bab mu'amalat, yaitu memberikan keluasan yang sangat luas di dalam bab mu'amalat dengan kaidah al-aslu fil mu'amalat al-hil wal ibahah. Asal di dalam mu'amalat itu adalah halal dan mubah. Di apapun mu'amalat pada asalnya adalah mubah, kecuali mu'amalat yang datang dalil mengharamkannya. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat, kaidah yang sangat penting sekali di dalam bab muamalah. Jadi apapun bentuk muamalah, transaksi, ya, kita di dalam kehidupan dunia ini pada asalnya semuanya halal. Baru muamalah itu dinyatakan haram kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ini berbeda dengan ibadah, ya kan? Ibadah pada asalnya haram, tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya, kan begitu. Muamalat, ya, kaidahnya ini sangat agung, sangat bermanfaat. Asal dari segala bentuk muamal itu al-hil wal ibahah, halal dan boleh. Kemudian kata Syekh, kata beliau, tapi harus diingat bahwa syariat juga sangat menekankan tentang pentingnya menjauhi riba. Jadi di satu sisi syariat ini memberikan keluasan yang cukup dalam bab muamalat dengan mengatakan bahwa asal muamalat itu boleh, tapi di sisi yang lain syariat sangat mengancam dengan keras orang-orang yang makan harta riba. Mengancam dengan keras orang yang bertransaksi dengan riba. Riba ini sangat berbahaya. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an pernah mengisahkan suatu kisah, ada seorang datang kepada Al-Imam Malik, Malik bin Anas. Ya. Al-Imam Malik bin Anas. Dia mengisahkan, mengatakan bahwa dia melihat ada orang yang sedang mabuk, minum khamr. Kemudian orang mabuk itu mengigau, ya, menginginkan, ingin mengambil bulan. Mengigau, ngaco. Kemudian laki-laki itu mengatakan, imra'ati talik, in kana yadkhulu jawfa ibni Adam ashar minal khamri. Istriku jatuh talak kepadanya kalau ada sesuatu yang masuk ke mulut anak Adam yang lebih buruk dari khamr. Jadi dia bersumpah, ya, setelah melihat apa orang sedang mabuk, ya, dia bersumpah istrinya jatuh cerai, jatuh talak kepadanya kalau ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam mulut anak Adam. Kemudian bertanya kepada Al-Imam Malik, apakah talak itu jatuh atau tidak? Kemudian Imam Malik mengatakan, kembali, pulanglah, saya akan pelajari dulu untuk dilihat apakah ada yang lebih buruk dari khamr atau tidak. Kalau ada yang lebih buruk, maka berarti apa hukumnya? Istrinya itu tertalak. Kemudian laki-laki itu datang lagi kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan lagi, pulanglah engkau, ya kan, saya akan pelajari dulu. Ya, sampai dua kali Imam Malik mengatakan. Besoknya kemudian laki-laki itu datang lagi kepada Imam Malik dan Imam Malik mengatakan, imra'atu tariq, istrimu tertalak. Tasaffahtu kitab Allah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ara syai'an asyar minar riba. Aku telah membuka-buka kitabullah, meneliti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melihat ada sesuatu yang masuk ke mulut seorang manusia yang lebih buruk daripada riba. Ini kesimpulan Al-Imam Malik. Bahwa harta riba yang dimakan itu lebih buruk daripada khamr yang suka diminum oleh para pemabuk. Ini menunjukkan bahwa harta riba sangat-sangat berbahaya. Hendaknya setiap muslim benar-benar menjauhi harta riba. Dan hendaknya benar-benar juga mempelajari tentang masalah riba ini agar kita tidak terjatuh kepadanya. Sehingga Umar bin Khattab, ya, dahulu tidak membolehkan orang-orang untuk berjualan di pasar sampai dia paham tentang fikih al-muamalat agar dia tidak terjerumus memakan harta riba. Terjerumus memakan harta riba. Maka penting bagi kita untuk mempelajari masalah riba ini agar kita tidak terjerumus kepadanya. Begitu juga karena masalah riba ini masalah yang daqiqah, masalah yang cukup rumit dan terkadang tipis perbedaannya dengan transaksi yang halal. Dan ini juga yang terjadi kepada orang-orang musyrik di zaman dulu. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu seperti riba. Mereka menyangka tidak ada perbedaan antara riba dengan jual beli. Kemudian Allah mengatakan fa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ini termasuk masalah yang daqiqah, yang lembut, yang terkadang sulit untuk dibedakan dengan transaksi-transaksi yang halal. Dan riba ada dua, ada riba duyun, riba pinjam meminjam, kemudian riba bai, riba jual beli, yang penjelasannya di dalam fikih al-muamalah. Nah, maka hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan harta riba nanti disiksa di azab kubur dengan siksa seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini. Dia terus berenang di dalam sungai yang merah seperti darah. Kemudian setiap dia ingin menepi, mulutnya terbuka dan dilempar oleh malaikat yang ada di tepi sungai tersebut dengan batu. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Wa marajul al-karih al-mir'a alladhi indan nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malik khazin jahannam. Adapun laki-laki yang buruk rupa yang berada di sisi neraka, yang terus dia menyalahkan neraka itu, ya, maka dia adalah malik penjaga neraka jahannam. Jadi malik, ya, jadi ada malaikat. Hadis ini menunjukkan ada malaikat bernama Malik, dan Malik itu penjaga neraka jahannam. Dan sifat tubuhnya, sifat fisiknya adalah sangat buruk rupa. Sangat buruk rupa. Tujuannya apa? Tujuannya agar semakin menyengsarakan orang-orang yang disiksa di dalam api neraka. Wa marajul tawil alladhi fir rawdah fa innahu Ibrahim. Adapun laki-laki yang tinggi yang berada di tengah-tengah kebun itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Di sini dikhususkan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu adalah abul muslimin, bapaknya kaum muslimin. Anittabi' millata abikum Ibrahim. Agar engkau mengikuti agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Wa ammal wildanul ladina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Ya. Adapun anak-anak yang berada di sekelilingnya, maka ia adalah, mereka adalah setiap anak yang mati dalam keadaan fitrah, belum mencapai usia baligh. Wa fi riwayatin al-Barqani wulida 'alal fitrah, yang terlahir dalam keadaan fitrah. Faqala ba'dul muslimin, sebagian kaum muslim mengatakan, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, termasuk juga di dalamnya anak-anak orang-orang musyrik. Anak-anak orang musyrik yang wafat, yang mati sebelum baligh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa auladul musyrikin, termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik. Terakhir, wa ammal qaumul ladina kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan fa innahum qaumun khalaqu amalan salihan wa akharu sayian tajawazallahu anhum. Adapun satu kaum, sekelompok orang yang tadi apa, jasadnya itu setengah baik setengah buruk, ya. Ya. Siapa mereka itu? Mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat, mereka adalah kaum yang mencampuri amal kebaikan dan yang lain amal keburukan. Tajawazallahu anhum, kemudian Allah memaafkan keburukan, perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Ini menunjukkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa orang yang nanti pada hari kiamat sama percis timbangan kebaikan dan keburukannya, maka dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi menunjukkan, yang terakhir ini menunjukkan tadi, orang yang timbangan kebaikannya sama antara kebaikan apa dengan keburukan, maka insyaallah dia akan masuk surga. Adapun yang timbangan keburukannya lebih banyak, tentu dia apa? Akan masuk neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu haruna wa ma adraka ma hiya narun haruna. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapati kehidupan yang diridhoi. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya timbangan keburukannya lebih besar dan lebih berat, maka dia akan masuk kepada neraka yang sangat pedih. Hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari hadis yang cukup panjang ini dan hadis yang sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pada kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dampak-dampak negatif kemaksiatan yang lain yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.